Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناس الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وقال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس وَالتَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ. Hamba-hambanya Allah ingkang paling takut datang Allah adalah para al-ulama, para sholihin-sholihin, para as-salafus sholeh. Niki hamba-hamba ingkang paling takut datang Gusti Allah Ta'ala. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Lek tiyang niku sampun dipun paring predikat ulama, masya Allah, dadi pewarisi nabi. Lek mati sedaya makhluk-makhluk lautan jagung sepuro. Lan jasad ini kelu mboten hancur ila yaumil kiamah, dicokot dening Allah Taala saking mulyane ulama. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warsatul anbiya. Ulama itu dadi pewarisi nabi. Marisi napa ne Pak Nur? Marisi elmune. Marisi akhlake. Marisi amal-amali persis kaya amali para nabi-nabi. Niki. Sebab kanjeng Nabi merupakan panutan, contoh kangge wong-wong Islam terutama kangge ulama-ulama. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Siji menjadi pewaris nabi. Tembung ngoten iwak-iwak binatang-binatang lautan sing miliaran kabeh niku. Waduh lho Pak, makhluk yang ada di bumi niki dibanding dengan makhluk yang ada di lautan jauh lebih banyak makhluk yang ada di lautan, masyaallah. Yuhibbum ahlus samai. Semua makhluk yang ada langit niku cinta datang ulama. Sinten niku malaikat. Wa yastaghfirukum khaitan fil bahri. Iwak-iwak yang ada di laut njok kespuro. Datang ulama niku ida matu, lek mati. Sampai kapan Karim? Ila yaumil kiamat, sampai dino kiamat. Mergane sampean kali kula monggo napa itu selagi semasih urip gak repot, gak lunga, gak lara, ayo kita ndolek ilmu. Perlu nih supaya sekolah kalian angsal ilmu sing manfaat kanggo sanguni ibadah dateng Gusti Allah. Kalau mengutip ulama-ulama niki keranten kau injing saat sambuni pertemuan kali Polda Kapolda pas sore ini Jawa Timur langsung kalau dateng Darul Uhuh, dateng pondok pesantren Darul Uhuh Raci. Niku ten ulama besar rawuh tengeriku ulama Madinah. Beliau bernama Al-Habib Al-Allama Al-Faqih Zain bin Ibrahim bin Samit dari Madinah, alimnya masya Allah, khususnya alim masalah fikih, khususnya fikih ala madhabil arba'ah, khususul khusus fikih ala madhabil Syafi'i, masya Allah. Sing kalau eling-eling beliau mengatakan Al-Quran ini sing bisa sama waca Bismillahirrahmanirrahim wal asri innal insana lafi husrin illa alladhina amanu wa amilu sholihati wa tawasau bilhaqi wa tawasau bisabar. Waduh, dikupas 3 jam, dikupas 3 jam, masya Allah luar biasa. Kata beliau, semua manusia khusrun, rugi, tuno, nggih, normalen niku yeloko, celaka. Semua manusia kecuali 3. Illal ladzina amanu. Wong-wong sing iman dhateng Allah Ta'ala. Muga-muga Gusti Allah iki muga-muga nggih. Lajeng kedua, wa amilus sholihat. Ketiga, watawasau bilhaqi watawasau bisabr. Kalau ada manusia iman dateng Allah Ta'ala api kelakuane amar ma'ruf nahi mungkar sampurno. Oh dalu ngapa wis ngoten muni ngoten. Lah iman hati-hati, kadang-kadang hati-hati. Sebab iman semakin banyak yang dikotori oleh akidah-akidah sing bertengkar karuan. Masya Allah. Kata beliau ini tuh, kalau akidah mereka-mereka tidak sesuai, ngomong saya itu niki, kalau akidah mereka tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah Jamaah, lain. Alhamdulillah, kalau ngurungkan alhamdulillah, Ahlus Sunnah Jamaah dari Aswa Jamaah dari alhamdulillah. Kadang orang mengatakan Islam, ngaku Islam, tapi akidahnya tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah Jamaah, minggir. Sebab mereka tak termasuk ilal ladzina amanu, wonten sing arane murtad, wonten sing arane kafir naudzubillah. Kedua, imanah iman tapi kelakono. Sedaya amal-amal apik lakonono, sembahyang dilakoni, jamaah dilakoni, ngaji Quran dilaksanakno, wiridan, zikir, sedekah, ae dilakoni kabeh, wa amilus sholihat. Dua. Sing terakhir paling angel. Namiku watawasau bil haqqi watawasau bis sabar. La tawassul bil haqqi ini masyaallah, Pak. Banyak rintangannya, banyak halangannya. Tapi sampeyan watawasau bil haqqi berani menyampaikan yang hak. Pahlawan kajiali. Menan. Pahlawan ajnajib. Adib temenan iki watawasau bil haqqi niki sing sampean beto niki adalah ektekat wong sing sampel keyakinane wong rafidah, keyakinane wong rafidah. Ora rafidah niku ndukuri Syiah. Ayo diwaca kene semak disemak bismillahirrahmanirrahim. Merdua. Qala Sayyid Umar Al-Hadrami Al-Hashimi min ahli Beirut. Beliau Sayyid Umar niki warga negara Beirut. Beirut niki ibu kotae napa niku? Lebanon. Ya, Lebanon. Eden ulama biyen niki namine As-Sayyid Umar Al-Hadrami Al-Hashimi. Siji dinten beliau niki kumpul kali tiang rafido. Gak ditakoni, gak opos, nyotrot dhewe cangkeme. Dipaten iki wis. Ora rafido niku. Ngaku-ngaku dhewe ya karena Allah Ta'ala sing ana tenan. Sing menampak kene Allah Ta'ala. Dadi siji dinten Asyid Umar Ahdum Al-Hashim niki kumpul kali tiang rafido. Lah Kumpulan niku enten jenis Jabal Amilah. Satu kampung yang namanya Jabal Amilah. Lektorane dangil iku Jabal Gunung, ya Amilah Gangsir, Gunung Gangsir. Jabal Gunung le bolongan Sari Gunung Sari. Wong dangil iki. Kumpul wonten di Jabal Amilah. Mendingnya tentang video, masya Allah ya apa ya apa niki. Nahnu nabahudu Aba Bakrin. Waku paling benci ambil Abu Bakar. Benci kun tete anis. Ya apa? Abu Bakar ku sopo. Laki-laki pertama yang iman datang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usume menungso-menungso mencaci maki Kanjeng Nabi. Madingi sulit Kanjeng Nabi ngido Kanjeng Nabi, Abu Bakar, aku percaya. Waktu Kanjeng Nabi ngomongno masalah Isra Mi'raj. Gak ono percaya satu dadak Abu Bakar orang pertama. Ngoten, Pak. Masyaallah. Kedua Bakar iku istimewae dadi mertuane Kanjeng Nabi. Siji dinten Kanjeng Nabi dipundhakake ya Rasulullah. Sinten tiyang sing sampeyan cintai? Sapa jenengan? Coba Kanjeng Nabi. Ya Aisyah, istriku. Bojoku. Amin rajuli. Kang jaler ibapane Abu Bakar. Kanjeng Nabi hati sesokeh berkali-kali kata niku. Jadi manusia yang paling dicintai Kanjeng Nabi niku Aisyah radhiyallahu anha, lajeng saking jaler Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ini pengakuan dari beliau Kanjeng Nabi. Dadaan rafido ini mubghidnah nuna baudu Abu Bakar. Aku paling benci Abu Bakar. Padahal Abu Bakar iki Allah pesareane jejer kali Kanjeng Nabi. Lain benjing sama haji nama dina tahu oh, Pak Rasulullah Abu Bakar Umar jejer Pak. Wonten ini Hujur Syarifah, masya Allah luar biasa niki. Apa sebabnya orang roh itu kebenci? Mengatakan to li takut dumi fil khilafah ala Ali bin Abi Thalib. Krono Bakar iku nyerobot dari orang Jawa. Krono Bakar iku ngaceni ngerampas hak khalifah Ali bin Abi Thalib. Beliau kan Nabi Seto sing berat dari khalifah Ali bin Abi Thalib disob tambe Abu Bakar ngoten jar ini. Padahal Abu Bakar iki jadi khalifah atas pilihan masyarakat. Aku pilih mboten, mboten Pak. Saya itu mboten, aku pilih ono mboten. Sakecap muni ngoten. Tapi masyarakat tahu kealimannya, kedekatan Rasulullah, masyarakat milih Abu Bakar Siddiq pilih khalifah pertama radhiyallahu an. Ya apa sampean masya Allah. Terusan ini gitu. Wa nabahudu Jibrilah, Jibril dibenci ambil Rafido. Aku benci sama Jibril. Apa Jibril itu? Apa sebabnya? Li'annahu nazala bir risalah ala Muhammad walam yanzil ala Ali bin Abi Thalib. Jibril mudun ke langit nggawa risalah, nggawa wahyu, nggawa predikat. Napa niku? Mursalin. Gak nanggane Ali, tapi ini Ali Muhammad. Apa itu Jibril itu? Ngawur ae. Ngoten jare ini. Jibril dibenci mbak digulung dan dirokok on menang ya ini temennya ini ya digulung teman Jibril dari welus kan Jibril sekarang ngetok masya Allah masya Allah langit ini ku penuh gambar saking gede ini langitnya penuh tahu antara Nabi mengat ningali waktu-waktu gua kira dangan keten ketinggal Jibril lho kursi waduh waduh waduh waduh Zamiluni, Zamiluni, kemulon aku, kemulon aku sang gede ni. Ngeri dilawat tapi itu, bo. Tipolong kon jadi wang duro. Nanti kekean kon. Walam yanzil ala bin Abi Thalib. Cepreg lo. Ngori salah gak nang Ali bin Abi Thalib tak gede Muhammad. Benci aku. Dua. Wa nabuhu Muhammadan li'annahu qaddama Abakrin bin Yaba andu fi salati wa lam yuqaddim aliyan. Maka mangkel aku Muhammad itu. Apa sebabnya? Lah iya. Waktu kan Nabi gerah. Guys semua berjamaah, sedikongkon Abu Bakar sing imami. Kok gak ngongkon Ali? Benci aku. Benci mana? Ya apa rek? Kanjeng Nabi tiap-tiap tindakannya, baik ucapan atau perbuatan, niku wahyu. Sangka Gusti Allah wahyu. Wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Berarti Kanjeng Nabi milih Abu Bakar sebagai pengganti imam itu bukan kehendak Rasulullah, tapi langsung sama Allah Rabbul Alamin. Ngono ah. Benci ya apa niki? Tiga. Terus wana buhudu aliyan. Saya dilatisan. Saya dilatih pencirisan. Pernah aku muji? Enggak. Siji pertama kali wong Rafido benci Abu Bakar. Kedua kali benci ambek Jibril. Tiga kali benci kanjeng Nabi. Keempat kali benci ambek Ali, benci pisan. Apa Rafido? Lisukuti anto bihaqqi min Abi Bakrin. Wa huwa qadirun alaihi. Lah iya kok menengahe. Lek cara duru kok neng-neng bayi. Aliku hae dirampas Abu Bakar kok menengahe. Rampas tenan. Padahal mampu beliau. Menengahe benci aku, benci pisan. Kira kenang bapak nang mbakmu ngono kuwi ngono kira kon ngono bae. Nang Abu Bakar benci, Jibril benci, Rasulullah benci, Ali benci pisan. Karena Ali diam, tidak mau berbuat untuk merebut kembali hak mereka, hak Ali kata mereka atas kekhilafan setelah kanjeng Nabi sedo. Papat. Yang kelima jadi ini niki. Wadah-dadah. Lain niki. Wa nabuhudullah li'annau arsa Muhammadan walam yusil aliyan. Maka benci kena Allah Ta'ala. Kenapa kiran benci? Kan dia usir nanti gara-gara kan. Oh, bumi ini pangeran jadi ini. Kan nyinggir atau kan bumiku. Kan benci sampai aku jadi pangeran. Nanti gara-gara. Nah segoro nyolok edul. Ya itu pengalannya. Nah dua pojok gunung. Dia pangeran dia. Semua niki miliknya Allah Ta'ala. Kok benci nyingkir ya. Nang dia mbois. Niki. Wana buhudullah. Li'anda krono Allah Ta'ala. Arsala Muhammad utus kanjeng Nabi. Berarti ngomongnya itu niki tahu kalau kanjeng Nabi utusannya Gusti Allah Ta'ala. Cuma tidak percaya. Ini kita arsala. Jadi kata-kata arsala orang Rafidah itu ngakau ini kanjeng Nabi dari utusan. Cuma ini gitu salah dari mereka. Kurang teliti pangeran ini. Pangeran kurang teliti. Mbok muang ya. Arsal Muhammadan walam yursil aliyan. Gak ngutus Sayyidina Ali. Oh Allah itu penceng pengeran ini. Laseng pontangan berhasil sopo. Sen umbi banyune sopo. Konsi sarungan niku sarungi sopo. Kabe itu kok Allah Ta'ala kabe. Kok benci Allah Ta'ala. Ya apa kira-kira ngeten iki. Komentari. Undur ila kalami hadar robet al mal'un. Ayo kon delokan omongan Rafidah sing dilaknat iku gak mufakat. Abu Bakar dibenci, Jibril disatru, kanjeng Nabi dibenci, Ali bin Abi Thalib dilokno sampai Allah Ta'ala dicaci maki. Masya Allah menungso yo napa niki iki mau dalu-alu iki mau. Al Habib Zain Ibrahim Asmit yang Smith yang ngoten akan iki. Lek wong iku pancen keblinger. keyakinane dasar-dasar wis. Mereka alhamdulillah sedaya sing hadir dipun paling taufik hidayah dening Allah taala. Niki monggo dipun jaga, monggo dipun jaga. Lawau Kapolda Jatim Bapak Untung mengantisipasi bahwa di Jawa Barat pun rame masalah NII. Napa NII? Negara Islam Indonesia. Ya benar pun sekolah sekiri biar pun ya kena ini. Kalau ini yang dulu itu di bawah komando Kartosuwiryo. Sing tua-tua insyaallah iling. Di bawah komando Kartosuwiryo NTT NII ibarat itu. Di Buyarno kali Presiden Soekarno habis muncul mani GPR RI, BRM macam-macam niku. Diringkes habis. Saiki muncul mali NII. Dari Pak Kapolda Jatim, hati-hati. Nanti kalau NII masuk di Jawa Timur blind kon. Dari Pak. Oh, dari ini. Nah, mereka-mereka itu mengadakan NII barang itu net rusak. Ngerusak negara Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila. Lah sehingga Pancasila ini undang-undang ini adalah 7 orang Islam, 1 yang Kristen. Maramis. Kalau saya menangi, kalau saya gede lah niku. Undang-undang dasar. Saya melangi, kalau saya kih. Kalau saya jalan sunat, kalau saya jalan sunat. Rapi, ya. Gede kalau niku. Jadi ngai undang-undang Indonesia niki adalah para kiai-kiai ulama-ulama, nggih, para tokoh-tokoh Islam, satu yang Kristen, tak marah mesti gibun. Lah sekarang rungono. Khusus di Jawa Timur ini ada kumpulan yang bernama kumpulan Jahula. Ono mana, Pak? Ono mana? Niku kali kulo. Bapak Kiai Miftahul Akhyar Ro'es Surya Jawa Timur. Kalau itu loh semakin mandur di Jawa Timur sudah banyak perkumpulan jahula. Kenapa jahula niku? Gak bisa ngerasakan Masya Allah, gak bisa ngerasakan. Tidak bermadhab. Pokok dari urip Islam ya dipimpin-pimpin dewe. Pimpinannya yang dewe gak ngakui berarti ngakoni Hanafi, Maliki, Syafi'i, tidak ngoten hari. Macam-macam luar biasa. Urip maneh. Mari di penjara 6 bulan, metu maneh metu. Dene wedok niku, apa jenenge wedok niku? Ya edene kuwi ring aku bojone Jibril doyan nek Jibril kok ngono. Kalau ndelok wonge muta-muta, Mas kok kalau elek ngaten iki ya. Ngaku bojone Jibril. Dadi kembek niku di omah niku ana kursi loro. Kursi sira tak cili kanggo dheweke, sira gedhe kanggo Jibril. Ngaten lho Pak, jare ning ngono. Ya apa ana ae masyaallah. Ana semua keyakinan-keyakinan semua napa niku wau dekat itu mek siji dasar ning ngene sacara napa ingin merusak agama Islam, ingin menghancurkan agama Islam, termasuk Syiah, termasuk niku Pak. Iki ngaca kitab Al-Kafi. Oh karena duwe niki, ana duwe niki tersimpan sejak 1000 tahun-tahun saiki. Ayo kiai-kiai fotokopiin kabeh. Habib Kamil mutokopi, Sidogiri mutokopi, Haib Taufik mutokopi. Temenan iki. Ayo. Nek duwe dhuwit utung kopi. 8 jus. Bajak sik kondur rabi tuku kopi. Rabi sik merabi, tapi dhek celengane dhuwitmu iku. Usul kopi. Isine masyaallah, masyaallah isine luar biasa, Bun. Ya Allah, masyaallah. Wis gak koyok-koyok, Bun. Gak gak ngerti-ngerti ya. Jadi ini kita akan 289 dengok nanti ini. Jadi ini gitu. Jadi orang Syiah An Abi Abdillah alaihi salam kala samitu yakulu Al-Wahu Musa alaihi salam indana. Waduh, Nabi Musa punya papan. Sing papan itu berisikan 10 komando. The 10 commandment. Waduh, bahasa Inggris ya. 10 komando tersitu. Aku duwe jari dia. Endi? Disimpen. Ngono tok kan ya. Ini Qurane disimpen. Disimpen ae. Kapan betul kok ati kiamat? Cemoco sapa kira-kira? Kalau rebene lho. Orang Syiah punya Quran Al-Jami'ah. Berisi 17.000 ayat. Sing ombone kitab iku 70 dirok. Berarti lek petung puluh diro, 40 meter obone tok. Lek nggowo yo. Lek nggowo ku yo apa kira-kira? Moyong-moyong ngono wah, mau kate usul ambek nirit pokoke dajate niki beliau niku kate usul. Alhamdulillah. Iki yo apa? Ndi kita pengko, kangkung gak nggo ae. Aja mereka wis sering bohong panjenengan. Niki. Dadi orang-orang Syiah nyimpen Al-Wahu Musa. Wah. Lek cara nang kene iki papan. Lek cara sekolah biyen sabak. Wa asa Musa indana. Tekene Musa yo ana aku duwe. Lek jare teken ngono ae, lek sampe nang ngene mari sanga tuku teken nang ngene kro, ni muriya. Iya. Ngene teken niku. Kadua-adu, Pak. Niki jenenge. Al-Kahfi juz 1 halaman 289. Ada mali besok Al-Qaim imam terakhir Syiah les muncul ya idza qama Makkah lempen berdiam di Mekah jadi ini niki khayal tok wong ing gak ono kok metune kapan ana Mekah kapan wong iki gak ono niku. Tak terus makin apa jenis khayal kok. Ya. Idza qama al-qa'im di Makkah wa arada ayat wajah ila Kufah. Kalau bermaksud hendak pergi Kufah di pusat Syiah, nada munadihi. Lek terus makin aspri, lek semakin itu pembantu dekatnya Qa'im bengok-bengok. Ala la yahmilu ahadu minkum atau aman wala saraban. Umatku. Jadi ini Qa'im. Ojo nggawa panganan. Ojo nggawa minuman. Hai saya ke melaku dan ngeri Kufah. Aduh. Cedek sama kami. Kufah ini cedek. Gipera berapa ribu kilo. Ojo nggawa panganan. Ojo nggawa minuman. Ojo. Wa yahmilu. Hajar Musa bin Imran. Wa kebairin. Wes gowo naik. Unta-unta. Engko ana tengah dalan dibeleh. Kaya Nabi Musa iku gowo unta. Waktu nang ngene gunung Tursina, dadi ngoten iki. Wala yang zilman zilan illa imbasa ainun minhu. Dadi tempat-tempat yang dilalui oleh Qa'im iku nyumber sumberan. Diombe jarene niku, jarene kapan? Kirangan. Wong lunta wong gak ono iki maneh. Wong kan jayan syabi'a, amang kan dhomi'an rawiya. Lek wong pengikutnya Al-Qa'im teko Mekah teng Kufah niku luwe langsung digawe warak ya Ta'ala. Lek ngelak langsung dikek seger dening Allah jarene niki. Jadi kita al-kafi. Wa wazaduhum. Mereka Oh, bontot iki bontotane wis teko dhewe. Nggih, luwe moro arek ngelak moro seger. Hatta nazal najif min dhahril Kufah. Sampai mereka-mereka datang di kota Najaf, pusat kota Syiah. Najaf. Sampai sekarang ini pun Al-Kafi juz 1 halaman 289. Monggo dibantu kopi, silakan monggo. Nggih, boleh. Jadi komentar iki, undur ila kalam hadzal rafidi al-mal'un. Na'udzubillah min dinihar rajul. Kira si Umar Al-Hadrami Al-Hashimi. Na'udzubillah, ya apa ngomongan iki? Nanggene Abu Bakar benci nang Jibril, benci nang Muhammad, benci nang Ali, benci nang Allah, benci ya apa ngomongan apa agama apa iki? Na'udzubillah min hadzal rajul. Wala syakka. Lah gak mamang maneh. Wis pasti anda saya mau ngiki Rafi dan iku akhbasu min iblis lain, lebih jelek daripada iblis, lebih kecil, lebih jahat daripada iblis. Lah iblis gak pernah nyak Allah Ta'ala tok, mek belangkang lebih percaya Allah Ta'ala tok wis gak kadek nyangkut Muhammad, Abu Bakar, Jibril, gak wis iblis iku wis nang Allah Ta'ala tok nentang iki gak. Nang Jibril nentang Muhammad, nentang na Allah Ta'ala, nentang Ali, nentang Abu Bakar, nentang apa kalbele akhbas min iblis alladhi tardahullah min rahmati, yang iblis ditolak, diusir dari rahmat Allah Ta'ala. Wis metu toko swarga kon ngaten iku iblis. Lha iki besok ta bapak hati-hati sampean dibangil lho iki banyak orang-orang Rafidah betul. Pandur-pandur. Entresane niki, nggih malam merpo kalau waca di kalau waca lise. Napa? Perasa kula. Rafidah kali Syiah beda, sapa kok beda? Rafidah, Syiah, Kisai, Isna'asyari itu sama saja. Sama saja. Cuma le Syiah rodok ndak titik kemurtatani Rafidho luar giri-giri Rafidho luar biasa lesia redo ndak titik mungkin kali kanjeng Nabi gak benci Ahlul Bait dari ini mungkin Sayyidina Ali gak benci tapi dengan ndak terasa mereka itu betul-betul menghina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Kalau moco karangani Al-Habib Zaid Al-Kaf, Habib ini Ahmad bin Zain Al-Kaf niku Hasan Husain Syabawi Al-Jannah niku terangkan bahwa ada 6 sahabat niku kumpul wonten dalami Ali bin Abi Thalib selama 3 bulan. Ya apa sahabat 6 kumpul wonten dalami Ali bin Abi Thalib, rumahnya kecil sekali kali mereka ini Ali bin Fatimah Az-Zahra selama 3 bulan iki opo akal yo kalian opo denten enten sahabat 6 niku waktu Abu Bakar Siddiq niku dilantik dadi khalifah orang 6 sing ngitan gak wani metu ya Allah menghina betul Mbak Zainal Ali niki kate sing ngitan dalem Zainal Ali kare omai ciut ana kono Siti Fatimah dadi metu wulan omah kono ya Allah ya opo akal iku ya opo. Padahal Fatimah adalah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 3 bulan. Gak masuk akal, Pak. Gak masuk akal. Temenan iki. Lek kula mboten lali nggih malam Rebo tak waca nika mboten mriki nggih. Karane Al-Muhammad bin Zain Al-Kaf. Terusane li'an apa sebabnya orang Rafidah kok lebih jelek lebih jahat dari iblis? Lek iblis lianna iblisa makana ya yabghudullah min dzati nafsi. Dadi iblis iku nang Allah Ta'ala tok senentang nang Jibril, Abu Bakar, Muhammad, Ali boten karena masih belum ada dari mek nentang Allah Ta'ala tok. Tarofi dolima niku wau nantang kanjeng Nabi, penjabi Ali, penjabi Jibril, penjabi Allah Taala, penjabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki, Pak. Kenyataan, kitabnya ada. Malah kita niki, Pak kula dilewati niki kitab niki kula dipunparingi dening Al Mukarram Al Habib Al Ustaz Ahmad bin Husin, kitabnya Ar-Rahimah. Gin, kula dilewati niki Pak. Walakin nakul rafidi. Tapi saya pembelaan ini, pembelaan Ammar Umar Abdul Mahajin. Walakin nakulu. Tapi saya berkata, lirawafid orang-orang wafidoh, ingkana Jibrilu akhto'a, lepancen Jibril ku keliru, gori salah, awkona khianat, Ammar Rabi ing perintah pangeran, lek pancene Jibril keliru atau khianat terhadap perintah Allah Ta'ala, apa Jibril kok gak disiksa? Mengapa Jibril kok tidak disiksa? Niki. Falimadza lam yu'adzibu rabbuhu? Mengapa Allah Ta'ala tidak menyiksa Jibril? Lek pancene Jibril nyoto-nyoto khianat, lek Jibril nyoto-nyoto keliru membawa risalah saat menengah lali yang gede kajian Muhammad. Katanya As-Sayyid Umar Al-Hadrami Al-Hashimi. Walima khosso Muhammadan bil mujizat aladila tuhso. Lai Muhammad iku alasannya bau kaji Nabi benci mereka kaji Muhammad kronon disik nau bakar finiaba kronon kaji Nabi mendahulukan mewakilkan ngimami sembahyang Abu Bakar kanang Ali. Mengapa Sayyidina Rasulullah tok dikhususkan diberi mukjizat, mukjizat yang banyak sekali. Lek panjang kanjeng Nabi keliru. Padahal sing nyoto panjang kanjeng Nabi banyak sekali mukjizatnya. Yang sekarang tinggal satu yang mereka Al-Qur'an. Al-Qur'an iki, Pak. Mau terangkan oleh Habib Jen bin Ibrahim bin Smith. Yang satu niki lho Al-Qur'an ari. Kita baca sepanjang masa. Kita kaji dan kita pikirkan apa isi Al-Qur'an insyaallah. Al-Qur'an besok ngayomi kita sedaya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an di ashabi. Hei wong Islam kabeh, khusus Ahmad Jambangil, waca Qur'an. Sebab Qur'an besok dina kiamat bakal nuli kon. Syafi'an yaumal qiyamah. Nah sopo, kanggo sing maca. Alhamdulillah. Saya minta semua teman-teman saya yang hadir ini, siapa nikahin niki, lek iso saben wulan khatam Quran. Saben wulan khatam Quran. Kira-kira kanca-kanca niki khatam Quran sebulan bisa ya? Kira-kira iso iso. Lek ndelok guyune ngene gak kaan rupane ya. Guyune miring goro rupane ya. Wali malam ya husa aliyan karena jajah. Lek panjang aliku dadi rasul, mengapa Allah tak kok gak ngusus no diberi mujizat? Justru yang diberi mujizat agar kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tinggal waktu 10 menit, mari kita adakan dialog. Mari kita soal jawab, selama saya bisa saya jawab. Kalau tidak bisa ya saya tempo, kalau tidak ada guru kok. Monggo nggih. Ya isin-isin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langganan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tema yang antum berikan tadi, innama yahsallaha min ibadihil ulama, bahwasanya yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Saya mau memutar ingatan kita pada zaman Belanda dulu, Ustaz. Bahwasanya kakek saya dulu, saya terangkan saya punya kakek adalah Kiai Rafi'i bin Kiai Ilyas dari kandang sapi. Jadi saya punya nasab ke kandang sapi, Ustaz. Dulu pada waktu itu paling getolnya melawan Belanda, Ustaz. Jadi di antara ulama-ulama itu pasti mereka tidak mau negaranya dijajah oleh orang dari luar negeri. Mereka tergabung dalam Hizbullah itu, Hizbullah. Terus turun lagi kepada anak cucunya menentang terhadap komunis, Ustaz. paling getolnya menentang komunis di Bangil ini sampai ada pembunuhan terhadap komunis di PKI-PKI di alun-alun situ, Ustaz. Karena apa? Komunis itu adalah bagian dari luar negeri yang mau menjajah Indonesia ini, Ustaz. Dari Soviet, dari Cina, dari manapun. Nah, sekarang ini, Ustaz, tiba waktunya kita, Ustaz. Bagaimana Iran itu mengekspor saham dan ganja, heroin, terserah semua apanya ke Indonesia untuk menghancurkan kita punya bangsa, Ustaz. Lah masa kita yang punya bangsa ini yang turun temurun kita warisi dari aba ke kakek ke buyut itu kok kita diam saja, itu kan tidak masuk akal, Ustaz. Tiba pada masa waktu kita ini, tapi sayangnya kok kita punya kegiatan ini kok dipantau, diteropong. Saya setiap kali keluar kemana-mana lewat ke Yapi mesti dipantau sama polisi, sama. Yang jadi pertanyaan saya, apakah maksud antum sebagai kiai yang ada di Bangil ini, maksud yang antum berikan penerangan kepada kita-kita ini untuk menggulingkan negara ini atau untuk mempertahankan negara, Ustaz? Itu untuk supaya kita mantep aja, Ustaz. Kalau antum mau membantu negara ini mengusir Iran-Iran itu, kita bantu. Kalau antum mau menggulingkan negara ini karena mereka mau menjadikan jajahan Iran, ya sudah, tidak mau kita, Ustaz. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panji sejak dahulu kala, pelopor perjuangan di Indonesia adalah para alim ulama. Malah-malah kiai-kiai bianiku perang sarungan, Pak. Kok kaya ambak, gak babu runcing. Buar komando ini tentara, tiarap. Gak ngerti kiai, apa tiarap itu? Jadi pemimpinannya tentara. Tiarap. Tolak lagi, apa tiarap itu? Itu Masya Allah dulu. Saya menangi tahun 47. Saya umur 8 tahun dulu. Itu kelas kedua. Kiai-kiai sarungan kabeh berjuang. Apa perjuangan beliau itu? Untuk mempertahankan negara Indonesia. PKI kating rusak Indonesia dipertahankan oleh bangsa Indonesia. Juga dipelopori oleh orang-orang ulama. Sekarang ini koyok-koyoknya tadi ada kumpulan Jahula, Ahmadiyah, kumpulan NII, Syiah itu maksudnya terus terang untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dan masuk kiai ini gak gerak, sampe gak gerak, dosa sampean. Mergane wau Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit mengatakan kata-kata watawasau bil haqqi watawasau bisabat, berjuang. Pancene mulai ketok, mulai melek wong Indonesia. Orang-orang Iran nggo sabu-sabu ya. Nggo ekstasi. Karep sing nggo wedok-wedok sing sangkangan iki. Mulai disedot kok digeleme wong jangan dah. Sangkangan ya Allah. Engko hasil dari sabu-sabu dikekno lho. Karo kapan ngomong lho aku ya. Kenyataan menjane ngoten iku. Mergane nang duit terus ae. Masyaallah. Saya ndak ikut ngomong lho ya, teman-teman sing ngomong. Jadi hasil penjualan sabu-sabu ekstasi itu adalah untuk miayai mereka-mereka di dalam rangka menghancurkan Islam dari dalam. Na'udzubillah min dzalik. Lagi kita menengahi dari Hayuzan tadi itu, kalian menengahi wassalam bis. Nggak sih balai otalak roto, sing api sing elek kena kabeh. Na'udzubillah min dzalik. Dan zaman kali kulo ojo ngenten kiai saiki, ojo ngenten ustad berjuang monggo untuk membentengi itikad kita ahlus sunnah wal jamaah. Lebian nyotok kiai jadi pelopor, mesti menjajah kiai jadi pelopor, menghajar komunis kiai jadi pelopor. Saya kini loh, lebih bahaya loh, komunis lebih bahaya daripada jenenge penjajah. Apa sudah campur, Pak? Lebian Rajinodo, kumenis iki lo menis. Sekarang campur Pak Yubale sembayang. Hati-hati lo, temenan. Jadi saiki kangeteni kiai, kangeteni ustad untuk berjuang membentengi aswaja ini. Kita wajib, wajib, wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Kali lagi mari. Nanti dipakai malam mahat, tidak ada. Hari sekalian yang kami hormati, panjene Mas Alasya Aniki malam berput kau terangkan. Tasik Kiai Nabi Abdul Jalil Dogiri, mengapa si A itu kok tambah hari tambah kuat? Sekarang sudah diperkirakan anggota si A di Indonesia sudah mencapai 3 juta. Wis wani kok ngene. Lah wis 10 juta ta, Mbak, Pak? Sik 10 juta kok ngene iki wis. Wani mengacak-acak 3 juta. Pesat yang lah. Ini kumpulan sing sesat tapi pesat. Kumpulan sesat tapi napa? Pesat. Apa telu niki? Siji, maaf-maaf, didukung oleh sebagian para habaib. Padahal habaib ini ku wong Jawa nah habaib, waduh cium tangan ini, oh pendek, ngeten-ngeten. Lek kula gendeng ah. Lek biyen nggih, menan. Saya iki delok-delok sih. Habib ini saya hormati betul beliau. Lah habaib sik ngene tok wis gendeng ah ya. Pak Kate ini kula. Dua, karena takiyahnya meniling-iling paling repot menghadapi takiyah. Lek kumpul aswaja ngaku aswaja, lek kumpul konco-konco ni, wow apa basir ini ini tu hilang-hilang kula ni lo, tak pagi, hei tahu tak? Hei yang narkolis dari, tahu tak? Tahu, hei narkolis dari, oh pada narkolis dari. Kapan saya selamatkan jil narkolis ini, Masya Allah. Dan alhamdulillah tadi saya dapat pinjaman buku. Waduh, waduh, waduh, waduh, waduh. Dialog antara sunnah si'ah. Saat ini pun dialog asali. Adi mujadalah langsung. Wajah langsung. Antara rektor Al-Azhar, Mesir, dengan tokoh si'ah. Jenenge niko Musawi. Musawi yo dintekno mbek rektor si rektor jenenge Azhar dintekno entek wis gak iso jawab pokok wong si Ale jak debat gak ono semenang kapan-kapan noh lek padha pintre lho gak semenang debat sampai beberapa bulan gak mari-mari dengan cara surat dengan ujar-ujar badal-badal gak iso menang si A. Bareng si Rotor Sedro mati diwalik. Ya ada buku itu. Rawaca buku ini. Mbok mentok-mentok-mentok kula. Niku cetakan Mizan Bandung. Jadi sing asale si anu kalah dimenang-menang no. Dilo-ilo no malah. Apa sebabnya? Siapa yang mau sini mati? Sedro. Alam redu saya juga. Baik, Bapak. Ini salah satu kekuatan orang Sia. Siji karena didukung oleh sebagian habib, dua karena takiyahnya, tiga karena anak hulus dari negara asing. Sampeyan tetep hulus dan ono kene kate kae duwe bapak sebulan-sebulan ae lareng yo sokongan dari ya. Sokongan, sokongan, sokongan. Iki dari hulus dari sokongan, sokongan, sokongan. Alhamdulillah. Masih tinggi hasil. Lah sekarang ngoten iki, insya Allah kita-kita alusma insya Allah senantiasa mendapat pertolongan Allah Ta'ala, mendapat pertolongan Allah Ta'ala, mungkin ridho Allah Ta'ala muka-muka mawon. Sebab kalau kita lihat betul-betul mereka tuh duwe ono, bukan dari pemerintah ada, takinya boleh macam-macam segala macam. Ya kok ngoten iki wis kaya berkembang. Apa sebab? Sebab tidak mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Warizqan halalan ya rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah qina 'adzaban nar wa adkhilna bi-rahmatika ya ghafur ya rahman ya rahim. Wassallallahu 'ala sayyidina Muhammadin. Al-Fatihah.